suratul qadr makiyah au madaniyah khamsun au sittu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu ayil qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuzi ila sama'id dunya fi lailatul qadri ayish syarafi wal 'azmi. وما أدراك أعلمك يا محمد ما ليلة القدر تعظيم لشأنها وتعجيب منه ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها تنزل الملائكة يهذف إحدى التائين من الأصل وَالرُّوحُ أَيْ جِبْرِيلُ فِيهَا فِي اللَّيْلَةِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِأَمْرِهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ قَضَاهُ اللَّهُ فِيهَا لِتِلْكَ السُّنَّةِ إِلَى لِتِلْكَ السَّنَةِ إِلَى قَابِلٍ وَمِنْ سَبَبِيَّةِ بِمَعْنَى الْبَاءِ سَلَامٌ هِيَ خَبْرٌ مُقَدَّمٌ وَمُبْتَدَأٌ khabaru muqaddam wa mubtada'un hatta matla'il fajr bi fathil lam wa kasriha ila waqti tulu'ihi ju'ilat salaman li kasratis salami fiha minal malaikati la tamurru bi mu'minin wala mu'minatin illa salimat alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli shay'in qadir was salatu was salamu ala nabiyyina al mustafa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Suratul qadr makkiyah wa madaniyah khams aw sittu ayat. Di sini makkiyah atau madaniyah ada khilaf di antara ulama, dan asah yang lebih sahih dalam madaniyah untuk surat al-qadr. Taib, 5 atau 6 ayat. Ini juga merupakan pandangan dari Al-Mahalli rahimahullah, yang mana wallahu alam para ahli tafsir sendiri mereka berpendapat 5 ayat. Adapun di sini disebut 5 atau 6 ayat. Wallahu alam Al-Mahalli mengambil pandangan khilaf di antara ulama 5 atau 6 ayat ini dari mana, wallahu alam. Mungkin karena di sini nanti di ayat keempat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, kemudian lebih condong ke min kulli amrin salam, begitu. Jadi seolah-olah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim waqaf di situ ayat terpisah dengan min kulli amrin salam. Itu ayat kelima, hiya matla'il fajr, gitu. Wallahu alam. Makanya ikhwan, sebagian dari imam membacanya kan fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam, gitu ya. Begitu. Nanti akan dibahas insyaallah kalau sempat. Kemudian di sini bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu al-Qur'ana, kami turunkan Al-Qur'an jumlatan wahidah, satu sejumlah, sepaket Al-Qur'an diturunkan. Di sini lihat inna anzalnahu kaifiyah inzal, tata cara penurunannya wallahu alam. Penting kita imani global aja dengan makna Allah menurunkan Al-Quran, anzalnahu jumlatan wahidah. Minal lawhil mahfuz, dari lawhil mahfuz menuju ke langit dunia. Yang disebut oleh Ibnu Abbas, Baitul Izzah. Ya. Ke langit dunia, namun kemudian dari langit dunia itu turun secara munajjaman atau nujuman. Turun secara angsuran. Begitu menurut pendapat sebagian salaf, di antara Ibnu Abbas. Lafal anzalna, anzala yunzilu, itu ada perbedaan dengan lafal nazala yunazilu. Anzala yunzilu itu turun, menurunkan dengan makna yang apapun, mau secara langsung atau secara angsuran. Ya. Adapun nazala yunazilu itu menurunkan secara angsuran, gradual. Tidak langsung satu paket, tapi nyicil. Itu nazala yunaziru. Kalau misalnya ada kotorat, itu tetesan-tetesan turun, itu pakainya nazala yunaziru, menurunkan tetesan. Tapi kalau anzala yunaziru, langsung semuanya. Biasanya seperti itu. Maka kitab-kitab samawiyah selain Al-Quran, biasanya dalam Al-Quran ditabirkan penurunannya dengan anzala yunzilu. Adapun kalau misalnya Al-Quran, kerap kali kadang ditabirkan dengan anzala yunzilu, kadang ditabirkan dengan nazala yunazilu atau tanzil. Ya, tanzilul Quran. Ya. Kemudian fi lailatul qadr ay asyraf wal azam. Al-Qadr menurut sebagian ulama, pendapat pertama maknanya asyraf wal azam, yaitu malam kemuliaan dan malam keagungan. Pendapat lain dari ulama, Al-Qadr di sini maknanya at-taqdir wal hukm. Takdir kauni dan hukum kauni. Begitu maksudnya. Ya, takdir kauni itu di situ di hari tersebut ada ketentuan takdir untuk setahun mendatang. Begitu ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ini kalimat dimaknai di sini wa ma a'lamaka ya Muhammad lama lailatul qadr. Ta'zimun li sya'niha wa ta'jibun minhu. Pernyataan atau kalimat ma adraka ya, dan seterusnya itu untuk menta'zim sesuatu yang seolah dipertanyakan dan menganggapnya atau menjadikannya sesuatu yang ajaib. Lailatul Qadr itu sesuatu yang ajaib gitu kalau kita pahami dari format kalimat ini. Ya. Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kalimat-kalimat seperti itu, dan juga ada kalimat wa ma yudrika. Ya. Kata sebagian ulama, uslub ma adraka dan ma yudrika, kalau ma adraka dengan fi'il madhi, ma yudrika dengan fi'il mudhari', maka ma adraka biasanya diberikan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ma yudrika enggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya lihat wa ma adraka ma lailatul qadar, kemudian Allah terangkan lailatul qadar itu apa, bagaimana al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, kemudian yauma yakunu an-nas, dan seterusnya. Maka uslub ma adraka dengan fi'il madhi itu biasanya jawaban sudah ada dan dituturkan. Adapun ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikru, ma yudrika, maka itu biasanya jawabannya tidak Allah berikan apakah ya atau tidak gitu. Ya. Baik. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadr. Lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya malam Al-Qadr. Maka fal amalu salihu fiha, amal salih di malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada beramal soleh 1000 bulan yang tiada Lailatul Qadar, yang mana 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Kalau di sini berapa 1000 bulan? 83 tahun. Berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun tambah 4 bulan. Tapi di sini tetap tidak diwajibkan untuk i'tikaf pada malam itu, tetapi sunnah. Iskal yang ada di kita sekarang masalah pulang kampung. Ya, kadang di malam 27 itu. Ini yang muskilah. Apakah ibadah yang ada di Lailatul Qadar itu yang bisa sekadar dengan 1000 bulan ini, apakah ibadah khusus untuk ibadah lazimah di dalam masjid rumah Allah, atau bisa ibadah secara umum apapun itu, gitu kan? Ya, lihat di sini ayat ini menunjukkan ada mubtada dan khabar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, apakah di sini yang disifati lebih baik dari 1000 bulan itu adalah zat Lailatul Qadr itu sendiri, atau di sini ada isim yang mahdzuf, isim yang terhapus, yaitu al-ibadah fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, gitu kan? Apakah di sini yang tersifati secara zat Lailatul Qadr itu sendiri yang memang lebih mulia secara zat daripada 1000 bulan, atau yang dimaksud adalah ibadahnya? Adapun malamnya, ya Allah alam, gitu kan? Sebenarnya kedua-duanya sahih, baik malamnya, baik ibadah yang ada di dalamnya. Kalau dibilang malamnya itu secara zat berkah dan lebih baik dari 1000 bulan, maka apapun amal ibadah pada saat itu juga bernilai besar. Sekarang ikhwan, kalau misalnya masalah pulang kampung, seseorang pulang kampung itu sesuai niatnya, ya. Kalau niatnya sekadar tradisi, maka sekadar tradisi. Tapi kalau niatnya berbakti pada orang tua, maka dia ibadah. Ya, dan berbakti kepada orang tua kewajiban. Ada pilihan kewajiban, dan menurut tradisi kita berbakti paling tingginya adalah menemui mereka di kampung. Dan dalam kaidah usuliyah, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kalau memang bisanya hanya mendatangi orang tua pada saat itu, maka khalas itu menjadi step menuju kewajiban, minimal sunnah misalnya. Maka dengan kronologi ini, orang yang pulang kampung di area atau zona Lailatul Qadar itu tidak tercela secara zat. Mereka memiliki keutamaan tersendiri, tetapi keutamaan yang versi mereka gitu, yang Allah Ta'ala lebih tahu pahala untuk mereka. Adapun yang di masjid dapat pahala insyaallah. Kulun khair insyaallah. Semuanya baik tanpa harus menyinggung yang pulang kampung malam Lailatul Qadar kok pulang kampung. Kecuali kalau memang orang ini pulang kampung sekadar ritual biasa, tidak ada nilai ibadah dan tidak ada niatan ibadah, dan memang dia meremehkan Lailatul Qadar, maka ini orang yang beda. Kita enggak ngomongin tentang orang ini. Tapi siapapun yang berniat amalan soleh, ya, pada hari-hari tersebut di malam harinya, maka sebaiknya dalam hal ibadah yang lazimah, yaitu bukan ibadah muta'addiyah, ibadah yang khusus untuk dirinya seperti membaca Al-Quran, zikir dan seterusnya. Tapi kalau memang dia mau pulang kampung, maka tidak ada larangan untuk itu, karena i'tikaf pun hukumnya sunnah, ya. Maka kita lihat di sini fal 'amalu shalihu fiha. Lihat kata al-Mahalli, amalan saleh. Di sini lihat ada al. Al di sini apakah al jinsiyah atau bagaimana? Al 'amalu shalih. Dia jenis amalan yang tersifati dengan kesalehan. Dan amalan soleh itu tidak sebatas membaca Al-Quran. Maka apapun itu amalan soleh ketika itu, dan yang paling tingginya adalah tentu membaca Al-Quran, itu lebih baik dilakukan pada saat itu dibandingkan 1000 tahun lamanya melakukan amal soleh tersebut. Ya, yang lebih baik adalah kalau misalnya sudah safar, maka sampai kampung malamnya kemudian i'tikaf, yaitu menjamak antara bakti sama orang tua, silaturahim, dan i'tikaf. Begitu ya. Dan pun i'tikaf khilaf di antara ulama apakah harus 10 hari dari awal sampai akhir, atau apakah harus sebelum terbenam matahari dan baru boleh keluar setelah terbit matahari, atau boleh separuh-separuh semampunya dia. Tapi kita lihat ad-dinu yusrun, agama itu mudah dan juga Allah Ta'ala Maha Pemurah. Maka wallahu a'lam, bagi siapa yang hanya mampu untuk separuh-separuh, maka hendaklah dia melakukan apa yang dia mampu. Karena zaman sekarang ikhwan enggak bisa disamakan. Kalau misalnya kita pedagang biasa, apalagi bosnya, itu kan tinggal ngatur doang, waktunya terserah dia. Ya, dia enggak masuk, enggak ada kantor dia. Yang ada orang ngantor pada dia gitu kan. Akhirnya dia khalas 10 hari terakhir dia enggak mau ngurusin apa-apa, cuman ya i'tikaf itu bisa. Tapi pegawai, ayo. Memang secara zat beribadah di masjid pada malam Lailatul Qadar itu masya Allah pahalanya. Tetapi tetap itu i'tikaf sunnah. Kemudian masalah kontrak kerja dan persyaratan dalam kerja itu mengistifa. Ya, apa namanya, Indonesia apa istifa itu? Indonesia istifa itu menunaikan dengan penuh kewajiban itu, ya hukumnya wajib. Ya, maka jangan sampai karena i'tikaf dia melakukan kemungkaran berupa melanggar perjanjian dengan kerja sehingga kerja tidak maksimal di pagi harinya, tidak. Ya, makanya orang sekarang karena kesibukan dan seterusnya, bukan masalah dunia atau apa, tapi masalah al-muslimuna ala syurutihim. Maka hendaklah dia kalau mau beritikaf semampunya, tidak dipaksakan. Baik, kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu asniya tatanazzalu. Di sini ada bihadzfi ihdata aini min al-asl. Asniya tatanazzalu, yaitu para malaikat mereka saling turun, dan juga warruhu, ar-ruh di sini Jibril. Ya, di sini atful am alal khas, yaitu setelah umum datang yang khusus. Al malaikah am, ar-ruh ini khas. Karena ar-ruh ini maksud tafsirannya Jibril, dan Jibril termasuk dari para malaikat. Kenapa disebutkan secara khusus? Karena besarnya, keagungnya malaikat Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yakni fil lailah, di malam tersebut. Bi'idzni rabbihim bi'amrillahi ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengizinkan itu semua terjadi. Min kulli amr ma qadahu Allahu fiha. Yaitu Allah Ta'ala menetapkan pada malam Lailatul Qadar takdir litil kasanah, untuk 100 tahun, untuk 1 tahun ila qabilin, menuju ke sana ke depannya. Wa min sababiyah bima'nal ba, yaitu dengan sebab takdir Allah yang telah Allah Ta'ala tetapkan pada malam itu hingga 1 tahun mendatang. Jadi takdir itu ada yang versi mufassal, yaitu takdir bulanan, takdir tahunan, takdir harian, takdir pekanan, ya. Itu yang kata para ulama, yang seperti itulah yang bisa diubah. Adapun takdir yang sudah di lauh mahfuz, itu takdir yang tidak bisa diubah. Ya. Tapi kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Nah, di sini para ulama beda dalam masalah waqaf. Ada sebagian ulama waqafnya bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Itu semua yang Allah takdirkan adalah keselamatan. Itu kalau waqafnya di situ. Tapi kalau tidak, kita waqaf di min kulli amr, kemudian kita mulai dari salamun hiya, maka dia menjadi salam, menjadi khabar muqaddam, dan mubtada'nya adalah hiya. Jadi mubtada' muakhir. Artinya hiya yaitu tilka al-lailah, malam tersebut adalah salamun hatta matla'il fajr. Malam tersebut adalah keselamatan sampai matla', yaitu matla' isim untuk zaman, waktu tulu' al-fajr. Tulu' al-fajr yaitu al-fajr ats-tsani, pergantian di sini al-fajr ats-tsani menjadi sabah. Matla'il fajr bukan matla'is syams. Maka berhentinya Lailatul Qadar adalah di waktu azan subuh, fajar kedua, fajar shadiq. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya secara syar'i malam itu dari maghrib, ghurubus syams, sampai matla'il fajr yaitu azan subuh. Maka setelah subuh namanya sabah. Seperti sekarang ini sabah. Walaupun pada waktu subuh itu sendiri gelap masih, tapi dalam syariat disebut bukan lailah, bukan malam lagi. Ya, maka orang yang bangun pada waktu subuh bukan qiyamul lail, ya, bukan. Nah, qiyamul lail itu ya itu sebelum itu. Had salamun hiya, keselamatan malam tersebut sampai matla' al-fajr. Ini dalil pembatasan malam dalam syariat Islam. Kalau di tradisi kita, ikhwan, jadi gini, ketika ada suatu istilah syar'i, maka tidak boleh dimaknai secara urfi. Jadi hakikat syar'i yang sudah ada nasnya, sudah ada ketentuannya, tidak boleh ditafsirkan dengan hakikat urfiyah. Ya, dalam usul fikih kan ada hakikat syar'iyah, hakikat lugawiyah, hakikat urfiyah. Urf itu manzilah terakhir. Urf itu manzilah terakhir. Jadi kalau ada suatu istilah, kita lihat dulu apakah syariat telah mendefinisikannya, membatasinya. Kalau ada batasan dalam syariat, maka enggak boleh dibatasi versi bahasa atau versi tradisi. Begitu. Misalnya juga al-kafirun. Istilah al-kafirun ini syar'i atau sekadar lugawi? Syar'i dia. Ya, syar'i karena didefinisikan dalam surat al-kafirun sendiri, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa ma antum, dan seterusnya, semua menunjukkan adanya pemisahan antara peribadatan mereka dengan kita. Jadi definisi orang kafir adalah yang beribadahnya beda dengan kita, yaitu yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Maka itu definisi kafir, kafir. Ya, definisi kafir. Kemudian ketika sudah ada hakikat syar'iyah kafir ini, maka tidak bisa antum tafsirkan dengan hakikat lughawiyah yaitu sekadar menutup. Wahai para penutup, sehingga setiap orang yang menutup jalan disebut kafir. Ya salah ini berarti. Ya karena ada definisi yang restricted yaitu dibatasi itu kafir. Ya, kemudian tidak bisa kafir ini sekadar disebut sebagai apa? Tradisi Arab, istilah tradisi Arab sehingga kita pakai tradisi Indonesia aja. Ganti dengan non-muslim atau muwattin misalnya. Nah, ini batil karena mengganti hakikat syar'iyah dengan hakikat urfiyah, enggak bisa dikalahkan hakikat syar'iyah itu. Maksudnya sesuatu yang sudah didefinisikan secara syar'i enggak bisa digantikan dengan urf. Urf itu kan artinya apa yang ma yata'arafu bihin nas, yaitu yang dikenal oleh manusia. Dipandang baik atau dikenal oleh manusia. Kalau misalnya udah kayak gitu kan nanti manusia relatif. Entar hakikat syariah diubah-ubah. Ya, sebagaimana yang sekarang sebagian orang padahal mereka punya ilmunya. Ya. Begitu. Taib. Jadi di sini Laila malam itu sudah ada batasannya. Enggak bisa diganti dengan uruf kita. Uruf kita itu malam mulai kapan? Enggak jelas. Coba maghrib masih dibilang senja. Isya masih dibilang petang. Ya. Kalau misalnya kita ke jalanan, ke warung kopi atau ke warung apapun, ya mau pulang nih jam 8 mau pulang, masih sore gitu kata mereka, ya ambil ngumpul-ngumpul main gaple, ya jam 9 dianggap masih sore. Kapan malam itu? Oke, malam itu ketika sinetron sudah selesai itu baru malam, ya jam 9, ya. Terus kapan berakhirnya malam? khilaf di antara Indonesiin, ya. Mereka ada yang mengatakan jam 1 udah dini hari, jam 2 sudah pagi hari dan seterusnya. Terus malam tuh apa batasannya? Begitu. Ya. Tapi dalam syariat Islam udah jelas, pergantian hari di maghrib. Ya, batasannya itu. Itu sudah waktu malam. Taib. Ju'ilat salaman likathratis salami fiha minal malaikah. Disebut salam dijadikan dengan salaman. Kenapa di ayat ini ada salam? Likathratis salami fiha minal malaikah. Karena banyaknya malaikat yang salam di malam tersebut. Tapi salamnya mereka tidak terdengar. Karena alam sudah berbeda, alam dunia ini. Mereka alam malaikat. Dikatakan di sini la tamurru bi mu'minin wala bi mu'minatin illa sallamat alaihi. Tidaklah dia melewati seorang mukmin atau mukminah melainkan pasti menyalaminya. Salam maksudnya di sini salam adalah mengucapkan assalamualaikum. Atau mengucapkan salam. Para malaikat mengucapkan salam. Dan karena kita tidak mendengarnya, tidak diwajibkan bagi kita untuk menjawabnya. Karena enggak, gimana jawabnya? Enggak tahu. Ya, tiba-tiba kita jawab, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ya. Kemudian para malaikat, sejak zaman dahulu, memang Allah Ta'ala utus kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang kemudian mereka akan salam, kalau malaikat tersebut, ya, kalau malaikat tersebut, malaikat tidak ditaklif, diwajibkan untuk salam, kadang-kadang tidak. Ada beberapa hikayat kan memang kadang-kadang salam, kadang-kadang langsung datang begitu aja. Seperti misalnya kalau yang salam ini contohnya di Lailatul Qadar dan kita enggak mendengarnya, tapi kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan mereka tervisualkan dengan bentuk manusia normal. Kemudian salam kepada kita. Ketika memang seperti itu, dia salam dan dia kelihatan kayak manusia, maka wajib bagi kita untuk menjawab. Sebagaimana tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para malaikat itu antum bisa lihat di surat Al-Hijr dan di surat Adz-Dzariyat. Faqalu salama. Maka mereka berkata salam. Ini ulama ahli tafsir dan ulama fuqaha. Mereka kemudian beristinbat dari kalimat ini, boleh kita salam dengan sekadar lafal salam. Dan mungkin di ahli kitab mereka pakai lafal salam saja, makanya dikenal shalom atau semisalnya. Karena para malaikat dulu pun salam dengan salam, enggak lengkap, enggak kayak kita sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi salam, ya salam gitu. Tapi aneh kalau di sekarang kan salam, ya salam, salam apa? Assalam, jaga sempurna, huh? Salam apa nih? Ya. Taib itu, dan kadang-kadang malaikat juga datang tanpa adanya riwayat mereka salam. Contohnya ketika malaikat Jibril di hadis Jibril datang bertanya tentang iman, ihsan, Islam, iman, ihsan, kapan kiamat dan tanda-tandanya apa? Malaikat Jibril tidak menuturkan salam sebelumnya dalam riwayat. Wallahu a'lam. Atau entah itu memang tidak dihikayatkan atau memang tidak mengucapkan salam. Wallahu a'lam. Baik, kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini la tamurru bi mu'minin wala bi mu'minatin illa sallamat 'alaihi. Tidaklah melewati mukmin atau mukminah melainkan pasti menyalaminya. Itu mengucapkan salam pada mereka. Baik. Sudah berapa menit Syekh itu? Ini pakai timer. Hah? Enggak ketahuan, hah? 30 ya. Baik. Mungkin cukup sampai sini jalannya. Kira-kira bisa enggak kita khatamin jalan sebelum Ramadan, sampai sebelum Ramadan? Sekarang Rajab pekan keduanya kalau enggak salah. Mungkin masih ada 6 atau 7 pertemuan. Hah? Bisa insyaallah. Tapi begitu, kita ana bercita-cita ini Al-Bayyinah selesai pada sekarang, tapi ternyata 30 menit aja. Ya. Tapi insyaallah bisa insyaallah. Ya. Pokoknya urusan khatamin tuh bisa sebenarnya. Atau kedepannya mungkin anda gak ngejelasin, antum baca aja sendiri gitu ya. Ya. Taib, mungkin kita cukup sampai sini. Abis ini warqat insyaAllah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.